Gimana kabarnya Mas? Gimana semuanya beres? Oh, beres, iya. Aduh, genteng-genteng semua ini ya. Oke, satu persatu dikasih semuanya. Polisi, polisi. Kecamatan sang bergaya siap diri kau, siap diri kau, siap diri kau, siap diri kau. Berada sukses kriminalitas, melayani kelas tulus luaskan tanpa batas, melawan panas bayati yang sudah cinta-cintaku jadi polisi. Waktu aku kecil, mamaku bertanya. Terima kasih.